Ros FM Jakarta. Jembatan Maaf. Ada sebuah kisah dua orang kakak beradik yang hidup di sebuah desa. Entah karena apa mereka jatuh ke dalam suatu pertengkaran yang begitu serius. Dan ini adalah pertama kalinya mereka bertengkar sedemikian hebatnya. Padahal sahabat, selama 40 tahun mereka hidup rukun berdampingan, saling meminjamkan peralatan pertanian dan bahu-membahu dalam usaha perdagangan tanpa mengalami hambatan. Namun kerjasama yang akrab itu kini retak. Dimulai dari kesalahpahaman yang sepele, kemudian berubah menjadi perbedaan pendapat yang sangat besar, dan akhirnya meledak dalam bentuk caci maki, ribut, dan lain sebagainya. Beberapa minggu sudah berlalu, mereka saling berdiam diri tak bertegur sapa. Suatu pagi, seseorang mengetuk rumah sang kakak. Di depan pintu berdiri seorang pria membawa kotak perkakas tukang kayu. "Maaf tuan, sebenarnya saya sedang mencari pekerjaan," pria itu berkata dengan ramah. "Barangkali tuan berkenan memberikan beberapa pekerjaan untuk saya." "Oh ya?" jawab sang kakak. "Iya, saya punya sebuah pekerjaan untukmu. Kau lihat di ladang pertanian di seberang sungai sana? Itu adalah rumah tetanggaku. Ah, sebetulnya ia adalah adikku, tapi sudahlah. Minggu lalu ia mengeruk bendungan dengan bulldozer, lalu mengalirkan airnya ke tengah padang rumput itu sehingga menjadi sungai yang memisahkan tanah kami. Barangkali ia melakukan itu untuk mengejekku, tapi aku akan membalasnya. Hei, tukang kayu, kau tahu, di situ ada gundukan kayu. Aku ingin kau membuat pagar setinggi 10 meter untukku sehingga aku tidak perlu lagi melihat rumahnya. Pokoknya, aku ingin melupakannya." Lalu tukang kayu berkata, "Oh iya tuan, saya mengerti. Tolong belikan saya paku dan peralatan. Akan saya kerjakan sesuatu yang bisa membuat tuan merasa senang." Kemudian sang kakak pergi ke kota untuk berbelanja berbagai kebutuhan dan menyiapkannya untuk si tukang kayu. Setelah itu ia meninggalkan tukang kayu bekerja sendirian. Sepanjang hari tukang kayu bekerja keras mengukur, menggergaji, dan memaku. Di sore hari, ketika sang kakak petani itu kembali, tukang kayu itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Betapa terbelalaknya ia begitu melihat hasil pekerjaan tukang kayu tersebut. Sama sekali tidak ada pagar kayu sebagaimana yang dia minta. Namun yang ada adalah jembatan melintasi sungai yang menghubungkan ladang pertaniannya dengan ladang pertanian adiknya. Jembatan itu begitu indah dengan undak-undakan yang tertata begitu rapi. Dari seberang sana terlihat sang adik bergegas berjalan menaiki jembatan itu dengan kedua tangannya terbuka lebar. "Hei kakakku, kau sungguh baik hati mau membuatkan jembatan ini untukku. Padahal kan sikap dan ucapanku telah menyakiti hatimu. Maafkan aku ya," sang adik berkata kepada kakaknya. Dua bersaudara itu pun bertemu di tengah-tengah jembatan, saling berjabat tangan dan berpelukan. Melihat itu, si tukang kayu pun membenahi perkakasnya dan bersiap-siap untuk pergi. "Hei, tukang kayu, jangan pergi dulu. Tinggallah beberapa hari lagi di sini. Kami mempunyai banyak pekerjaan untukmu," pinta sang kakak. Si tukang kayu menjawab, "Sesungguhnya saya ingin sekali tinggal di sini, akan tetapi masih banyak jembatan lain yang harus saya selesaikan." Sahabat Rasa FM, Anda mendengar kisah ini? Itulah si tukang kayu. Berkat keterampilannya, dia mampu mendamaikan dua orang bersaudara yang tengah bertikai. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.